Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa alihi. Walhamdulillahi rabbil alamin. Pak, kalau bapak sakit, kemana bapak melangkah? Ke dokter. Berobat ya. Sampai dokter, tuh dokter kagak taunya malah nanya sama kita. Apa pertanyaan tuh dokter? Sakitnya? Berarti kita datang sama yang kagak tahu tuh. Ya. Buktinya dia masih nanya sama kita. Terus, kalau kita punya motor, mobil, rusak, kemana kemudian kita datang? Bengkel. Sampai bengkel, tuh bengkel juga malah nanya sama kita. Apa pertanyaan tuh bengkel? Apanya yang rusak? Setelah kita cerita, baru dia bekerja. Terus pertanyaan ketiga, kalau kita lapar, apa yang kita cari? Makanan. Kalau kita haus, minuman. Berarti terakhir nih, terakhir pertanyaan kelima, kalau kita punya motor bannya kempes, gitu, kempes, kemana kita datang? Ah, ke tukang tambal ban. Begitu kenalnya kita dengan tukang tambal ban, begitu kita punya masalah yang ada kaitannya dengan dia, langsung connect ke dia. Apa tuh artinya buat kita? Ini pertanyaan tauhid tuh tadi. Berarti kalau kita punya masalah, kita punya keinginan, kita kagak datang sama Allah, kita tidak menghadap kepada Allah, itu tandanya kita tidak mengenal Allah sebaik kita mengenal dokter ketika kita sakit. Kita tidak mengenal Allah sebaik kita mengenal bengkel untuk motor mobil kita yang rusak. Kita tidak mengenal Allah sebaik kita mengenal makanan ketika kita lapar, minuman ketika kita haus. Dan bahkan konyolnya, kita tidak mengenal Allah sebaik kita mengenal tukang tambal ban buat ban kita yang kempes. Padahal kalau kita datang kepada Allah, Allah kagak perlu nanya sama kita. Kenapa? Karena dia sudah maha tahu. Kenapa dokter masih perlu bertanya? Kenapa bengkel masih perlu bertanya? Karena mereka menganggap kita yang punya badan. Mereka menganggap kita yang punya motor. Sehingga kita yang lebih tahu tentang penyakit badan kita, tentang penyakit kendaraan kita. Tapi Allah mah gak perlu nanya, karena dia sudah maha tahu. Siapa yang sedang punya kesulitan? Siapa yang sedang punya masalah? Yuk, kita belajar. Kita belajar dari kisah seorang sahabat nih, seorang kawan yang namanya Malik. Kita belajar dari dia betapa dia berusaha menyelesaikan dia punya masalah. 3 tahun lamanya dia berusaha menyelesaikan dia punya masalah, gak kelar-kelar. Tapi begitu dia datang kepada Allah, subhanallah, kun fayakunnya Allah berlaku. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Kalau Allah sudah berkehendak, maka kehendaklah yang akan terjadi. Kalau Allah sudah bilang kun, fayakun. Ada seorang kawan, sebut saja begitu, namanya Malik. Ini Malik sudah 3 tahun dia punya masalah yang enggak selesai-selesai. Apa masalahnya? 1, dia punya masalah utang. 2, dia punya masalah dengan istrinya. 3, dia punya masalah dengan anaknya. Di tahun ketiga dia bermasalah. Dia memutuskan untuk bunuh diri. Jadi ketika dia udah gak ketemu jalan penyelesaian masalahnya nih, subhanallah, dia kemudian memutuskan untuk bunuh diri. Dia bilang sama Allah, "Nggak dah, ini penghabisan dah. Habis udah gak ada lagi jalan gitu." Sebagian bertanya, emang apa sih masalah yang sudah membuat Malik tuh kok mau bunuh diri? Tadi tuh 3 masalah tadi sebenarnya sederhana. Tapi kalau kita tidak tahu kemana kita nyari pertolongan, kalau kita tidak tahu kemana kita nyandarin diri kita, emang begitu nasibnya. masalah kecil bisa menjadi bahaya. Jadi rupanya di tahun ketiga, ketika si Malik punya masalah, semuanya memuncak. Di tahun ketiga, di hari Minggu, ada rentenir datang ke dia punya rumah. Tuh rentenir ngomong begini sama si Malik, "Lik, kalau lo gak bisa nyiapin duit 15 juta, besok Senin, jam 10, pilihannya cuma dua. Satu, lo kosongin rumah ini. Atau yang kedua, gue yang kosongin rumah." Sebenarnya ini, ya, bukan juga masalah enteng sih. Tapi kalau urusan lagi pada terang, 15 juta barangkali masih bisa nyari kanan kiri. Tapi Malik udah gelap, gelap gitu. Dia cari pinjaman kanan mentok, kiri mentok, depan mentok, belakang mentok, putus asa dia. Kedatangan tamu yang pertama sudah membuat Malik itu bongkok gitu, agak nunduk gitu. Habis si rentenir datang, kemudian datang tamu yang kedua. Lah tamu yang kedua ini siapa? Tamu yang kedua ini istrinya. Rupanya istrinya sudah 2 tahun pisah ranjang, Ibu. 2 tahun pisah rumah. Si istri datang. Apa kata si istri? "Bang, kalau sampai besok abang belum juga tanda tangan surat cerai saya, kayaknya besok bakalan ada yang datang ngejemput abang dah. Mau dipaksa nih." Begitu. "Jadi besok jam 12 saya tunggu dah di pengadilan agama." Begitu. Jadi kata tuh bini, "Jam 12 besok ditunggu di pengadilan agama. Kira-kira ini untuk tanda tangan surat cerai terakhir." Makin bongkok tuh, makin doyong tuh Malik. Makin begini tuh. Kenapa emang bininya kok nuntut cerai? Oh, rupanya Malik sudah selingkuh, Ibu. Jadi waktu dulu Malik jaya, waktu Malik banyak duitnya, Malik punya hobi dua. Judi sama minum. Ketika dia bermasalah, ketika usahanya bangkrut, kerjaannya ancur-ancuran, tuh hobi berubah jadi pelarian. Hobi minum dan judinya berubah jadi pelarian. Tahun kedua dia minum, dia mabok, dia judi. Kemudian terjadi peristiwa perselingkuhan. Padahal Malik udah bilang nih sama istrinya, "Ma, bapak kan selingkuh tidak sengaja." Ada gak selingkuh tidak sengaja? Agak ada. Nah ini ada buktinya si Malik. Kata Malik, "Ma, papa selingkuh kagak sengaja." Jadi rupanya begitu dia mabok gitu, pulang ke tempat perempuan yang bukan bininya, sama-sama mabok. Lelaki perempuan sama-sama mabok, satu rumah, satu kamar, kejadian. Cuman begitu besok paginya, si perempuan bilang begini sama si Malik, "Lik, kita udah pada gede deh. Kita semalam kagak sengaja. Ya udah, gua pulang, lu pulang. Anggap aja peristiwa enggak terjadi apa-apa semalam." Ternyata 4 bulan kemudian diralat sama nih perempuan. Apa kata si perempuan? "Waduh, kagak bisa nih. Ternyata kagak sengaja jadi juga gitu." Lah bininya tahu, "Ibu yang dirahmati Allah. Siapapun perempuan, siapapun seorang ibu, siapapun seorang istri, kalau urusan sama suami, urusan ekonomi, banyak yang kuat gitu. Banyak yang kuat. Kalau udah urusan ekonomi, insya Allah dah banyak yang kuat. Tapi kalau udah urusan perasaan, emang rada-rada nih. Iya kan, kalau suami gak punya beras di rumah, istri dicolek nih. Mah, ngomong gitu deh ke mertua, bilang pinjem beras." Maju tuh istri. Istri maju, minjem beras, minjem apa gitu. Laki butuh modal, bini dicolek. "Mah, kemana ya kita minjem duit buat modal?" Jalan tuh istri. Pasti dia maju buat sang suami untuk nyariin modal. Di depan ada yang ngetok pintu. Si suami tahu yang ngetok yang nagih utang. Tuh bini dicolek, bilangin gih, "Bapak gak ada." Mesti masih mau tuh bini bilang, berbohong buat si suami. Tapi kalau udah urusan perasaan, kagak dah. Jadi begitu ketahuan, apa kata bininya? "Langsung ceraiin saya aja deh, Bang." Gitu. Siang itu dia datang tuh, hari Minggu. Dia ngomong, "Bang, besok jam 12 saya tunggu di pengadilan agama." Udah. Ba'da asarnya, anaknya Malik yang kecil yang datang. Pulang dari main bola. Ini Malik punya 2 anak, Ibu. Malik punya 2 anak, Pak. Yang pertama namanya Rifki, Rifki bin Malik, ikut sama dia. Yang kedua yang kecil, Nah yang kecil ini ikut istrinya. Nah yang pertama ini pulang main bola nih ba'da asar. Apa kata nih anak? Pak, besok saya udah gak bisa sekolah. Kenapa? Ya bapak lupa bayaran. Udah hampir 7 bulan nih belum bayaran. Seorang ayah kalau gak bisa ngasih jajan anak, seorang bapak kalau udah gak bisa bayarin anak, nyesek tuh. Betul Ji? Kita nih anak lain pada jajan, anak kita datang ke kita, ah minta duit, kita lagi gak ada. Hati gak keruan, itulah hati seorang ayah. Begitu juga Malik, begitu ngedenger nih anak gak bisa sekolah besok, langsung tuh sesek deh. Sehingga ba'da isya, malamnya tuh, malam Senin, dia memutuskan, say goodbye lah sama dunia. Dia membunuh diri gitu. Tapi subhanallah, rupanya nih Malik masih agak bener nih. Iya, masih ingat sholat gitu. Jadi begitu dia mau bunuh diri, ingat dia belum sholat. Apa dia bilang? Iya, udah lama gue gak sholat gitu. Terakhir dah, sebelum bunuh diri nih gitu. Mau sholat dulu gitu. Secara tidak sengaja nanti lewat kisah ini, ternyata Malik melakukan 6 hal. Malik melakukan 6 langkah yang diperintahkan sama Rasulullah ketika kita memang bermasalah. Kalau 6 langkah ini kita jalanin secara sempurna, insya Allah gak ada masalah yang gak selesai. Yang pertama kata Rasulullah, kalau hati sedang gundah gulana, sedang gelisah, sedang dirundung masalah, falyatawaddo, berwudulah kalian kata Rasulullah. Nah namanya orang mau sholat kan wudu. Jadi begitu mau gantung, bunuh diri, si Malik ingat, iya ya, gue sholat isya dulu dah. Dia wudhu nih ibu. Begitu wudhu, kan yang dibasuh muka. Kenapa yang adem hati? Gitu. Nih lihat, kita sering salah nih jadi manusia. Mestinya kan Allah, ikhtiar Allah. Ya tak? Doa, ikhtiar doa. Sabar, ikhtiar sabar. Tawakal, ikhtiar, tawakal. Pokoknya Allah, ikhtiar Allah. Kita kan kagak. Ikhtiar, cip, langsung ikhtiar. Begitu mentok, baru dia ke Allah. Salah gak kalau kita mentok baru ke Allah? Ya gak salah, benar. Daripada nyemplung. Tapi kemana aja? Begitu mentok baru nyari Allah. Coba kalau nyari Allah dari pertama. Insya Allah gak bakalan mentok. Kira-kira begitu. Nah Malik, wudu. Begitu wudhu hatinya adem. Apa kata si Malik? Ya salam. Ya Allah. Ini saya belum pernah dapat ketenangan kayak begini. Alhamdulillah. Kok sekarang rasanya adem, tenang. Nah kemudian. Habis falyatawaddo atau Rasulullah. Wal yusalli raka'ataini. Ya sebenarnya dalam konteks itu sholat hajat tuh. Sholatlah 2 rakaat gitu. Nah Malik sholat isya. Sama aja prinsipnya. Jadi habis wudhu. Sholat, Malik sholat tuh. Habis sholat nengok kanan kiri beri salam ada Quran. Iseng dia pikir terakhir juga dah ngaji gitu. Sholat nih udah ngaji dah. Dia buka tuh Quran. Begitu dia buka Quran, rupanya Allah sedang berkehendak sama dia. Allah sedang kepengen berkomunikasi sama yang namanya nih Malik. Begitu dibuka ayatnya. Surah Ali Imran ayat 26-27. Qulillahumma malikal mulk tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tuzillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Hitam kata Allah, hitam yang terjadi. Putih kata Allah, putih yang terjadi. Seolah-olah Allah bilang lewat ayatnya nih, "Le, kata siapa rumah lu bakalan disita? Kalau aku yang maha mengamanahkan rumah kepada orang-orang yang berumah, masih mengamanahkan rumah ini kepadamu, Le, maka nih rumah tetap menjadi milikmu." Le, kata siapa? Lu punya bini bakalan cerai besok. Kalau aku yang mau mempersatukan dua hati, masih tetap dalam satu keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, maka itulah yang akan terjadi. Malik, Qulillahumma malikal mulk. Masalah itu bukan kata orang, tapi kata diriku, kata Allah. Kalau aku bilang kalian bermasalah, maka itulah yang terjadi, kalian akan bermasalah. Kata siapa juga tuh anak enggak bakalan sekolah. Urusan sekolah bukan urusan duit, tapi urusan apakah aku mengizinkan anak-anak pada sekolah atau tidak. Biyadikal khair, innaka ala kulli syai'in qadir. Bukan, kata Allah, bukan di tangan manusia semua keputusan, tapi di tanganku. Tapi Malik enggak percaya. Sebab apa dia pikir, ya Allah, waktu udah tinggal dikit lagi. Besok jam 10 saya kudu ada duit 15 juta. Dari mana jalannya? Sedangkan kaki udah keikat kayaknya di dalam kamar, enggak bisa keluar, udah malu dia. Terus bini udah 2 tahun ditahan, ya kan? Bini udah 2 tahun ditahan. Tidak dia ceraikan, tapi besoknya udah enggak mungkin dah. Seluruh keluarganya bakalan datang nyerbu begitu, enggak punya pilihan buat dia kecuali emang dia lepas tuh istrinya. Kira-kira dia mau ngomong enggak mungkin gitu. Emang juga kalau kita nanya sama kita punya otak, enggak mungkin. Tapi kalau kita nanya sama Allah, apa yang tidak mungkin bagi dia? Kalau Allah sudah bilang kun fayakun. Karena Malik masih ragu, Allah bikin tuh dia punya mata terus ngelihat tuh ayat yang lain. Ternyata ayat terusannya, ayat 27-nya tuh. Tulijul laila fin nahari wa tulijun nahara fil lail. Lih, jangan kata ngubah nasib kamu, Lih. Kata Allah kira-kira begitu ya. Tulijul laila fin nahari wa tulijun nahara fil lail. Malam bisa aku ubah jadi siang, siang bisa aku ubah jadi malam. Apalah lagi cuma urusan nasib manusia. Wa tukhrijul hayya minal mayyiti wa tukhrijul mayyita minal hayy. Yang lebih sulit dari itu Allah bisa ngebangkitin orang yang udah pada mati. Wa tarzuqu man tasya'u bighairi hisab. Allah kalau udah mau ngasih rezeki sama kita, bukan dengan jalan apa yang kita duga doangan, bukan dengan jalan apa yang kita pikirin doangan. Wa tarzuqu man tasya'u bighairi hisab. Tapi Malik masih tetap enggak percaya. Nah, kata Malik, udahlah, udah enggak mungkin, udah nyerah. Karena Malik masih enggak percaya, Allah gerakin tuh tangannya tuh. Malam itu rupanya Allah berkenan tuh berdialog sama Malik. Kita berdoa dah. Mudah-mudahan kita juga dikasih kesempatan yang sama begitu. Kita ibadah enak gitu. Dia buka lagi tuh Quran. Begitu dibuka Quran, ada surah Fatir. Surah ke-35 ayat 2 dan 3. Ini yang dibaca sama Malik setelah surah Ali Imran tadi. Subhanallah, benar. Emang apa tuh ayat? Ma yaftahillahu linnasi mir rahmatin fala mumsikalaha wa ma yumsik fala mursilalahu min ba'di wa huwal azizul hakim. Malik, udah dah, kata Allah. Belum tentu tuh keburukan terjadi, sebagaimana belum tentu kebaikan terjadi kalau aku tidak menghendaki. Sudah. Wa huwal azizul hakim. Allah maha perkasa lagi maha bijaksana. Ya ayyuhan nasul kuru ni'matallahi alaikum hal min khalikin ghairullahi yarzukukum minas sama'i wal ardh la ilaha illahu la ilaha illahu fa anna tufakun. Ya ayyuhan nasudkuru ni'matallahi alaikum. Manusia, kata Allah, ingat dong rizki yang aku berikan kepada kalian semua. Ibu, bapak, coba semua pegang kuping masing-masing. Ayo, semua pegang kuping masing-masing. Pakai tangan kanan. Iya, pegang. Tarik sampai berasa panas. Iya bener. Ih, bandel. Angkat. Ya, tarik, tarik ke bawah. Tarik. Berasa enggak? Berasa. Terus tangan kiri. Tangan kiri tarik kuping kiri sampai berasa. Ya. Nah, pernah enggak minta telinga yang bisa mendengar? Kagak. Kenapa? Karena kuping kita dikasih udah bisa ngedengar. Ah, apa kata Allah tuh? Ya ayuhan nasudkuru ni'matallahi alaikum. Kalau terhadap yang kalian tidak minta, aku bisa memberi. Kenapa lagi terhadap yang kalian minta, aku tidak bisa memberi. Hal min khaliqin ghairullahi yarzukukum minas sama'i wal ard. Lagian emang ada, kata Allah. Emangnya ada yang bisa ngasih rizki dari langit dan bumi kecuali aku, kata Allah. Allah ngejawab sendiri itu, la ilaha, enggak ada kecuali Allah. Fa anna tufakun. Ayo, kata Allah, balik. Balik, balik, balik. Irji' ilayya, balik kepadaku, kata Allah. Mohonlah apa yang kalian butuhkan. Mohonlah apa yang kalian perlukan. Mohonlah apa yang kalian rasakan, kalian itu punya masalah. Malik kemudian insaf. Dia tutup. Tadi ada Asmaul Husna di ayat 2-nya. Wahual Azizul Hakim. Nama Malik ditutup nih Quran. Iya dah. Kalau emang semua kehendak-kehendak Allah. Kalau emang semua urusan di tangan Allah. Baik. Saya enggak jadi dah bunuh diri, dia bilang. Dia tutup nih Quran. Begitu dia tutup nih Quran, dia bangun ibu. Dia bangun ngapain? Dia bangun rupanya keluar dari dia punya kamar. Keluar dari dia punya kamar, dia jalan ngelewatin ruang tamu. Sampailah ke pintu rumah utama. Ke pintu depan. Begitu sampai pintu depan, tuh pintu dikunci sama dia. Dia serelekin gitu. Begitu dia kunci, dia matiin semua lampu. Kecuali dua kamar yang dia tidak matiin. Kamar dia dengan kamar anaknya. Langkah pertama Malik sudah lakukan, yaitu berwudu. Kenapa kita penting berwudu? Kita mau datang sama Allah. Kita datang sama camat, kita datang ke wali kota, kita datang ke gubernur aja, kita kudu siap. Kita mau minta sama Allah, ah, pintu pertama paling kagak gitu, wudu dah. Supaya kita bersih. Yang kedua Malik lakukan, yaitu sholat. Dalam kasus Malik memang dia sholat isya. Nanti kita semua, kalau punya masalah, paling kagak begitu, sholat hajat. Lebih top lagi kalau kita bisa bangun malam, kita sholat malam. Yang ketiga yang dilakukan sama Malik adalah baca Quran tuh. Wal yaqra'il Qur'ana walau ayatan. Bacalah Quran walau seayat. Ternyata Malik baca. Dan Quran inilah yang kemudian menyelamatkan dirinya. Nah yang keempat nih yang bakalan Malik lakukan. Apa yang keempat? Berdoa. Kita kan ngakunya doang punya masalah. Kita ngakunya doang punya keinginan. Tapi siapa yang berdoa? Belum tentu tuh. Kita berdoa sambil lari, iya kan? Kalau kita ngelipat sejadah aja langsung baca Allah malantas jalan tuh. Begitu kita assalamualaikum berdoanya langsung sambil ngelipat sejadah kan. Kita gak pernah berdoa ya Allah. Sampai husuk gitu belum pernah. Malik mau melakukan itu. Kenapa dia matiin semua lampu? Kenapa dia kunci itu dia punya rumah? Dia kepengen berduaan sama Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi dia balik lagi ke kamarnya. Dia duduk. Dia tawajuhkan dia punya wajah. Dia tawajukan dia punya hati ke Allah. Dia pengen ngadep pada Allah. Ya Rob, saya datang kepadamu dengan membawa saya punya masalah. Engkau yang maha mendengar, engkau yang maha melihat, engkau yang maha kuasa. Tolongin dah saya nih malam begitu. Supaya besok rumah saya jangan disita. Istri saya jangan cerai. Anak saya jangan sampai dikeluarin begitu. Kemudian dia baca tuh Asmaul Husna-nya tadi tuh. Wahual Azizul. Sambil dia ademin dia punya hati dia baca. Ya Azizu, Ya Hakim, Ya Ghafuru, Ya Rahim. Ya Azizu, Ya Hakim, Ya Ghafuru, Ya Rahim. Ya Azizu, Ya Hakim, Ya Ghafuru, Ya Rahim. Ya Aziz, wahai yang maha perkasa. Boleh jadi menurut saya punya akal mah gak bakalan bisa saya nahan nih rumah. Tapi kalau engkau yang maha perkasa bilang nih rumah tetap punya saya, pastilah rumah ini jadi milik saya. Ya Rabb, kayaknya mah enggak mungkin istri saya tahan supaya jangan minta cerai. Tapi kalau engkau yang Maha berkehendak bilang tuh istri jadi tetap milik saya, insyaallah tuh istri masih di samping saya. Rob, engkau yang Maha perkasa bisa menyekolahkan anak-anak yang lain, kenapa anak saya kagak? Terus dia baca juga, ya Hakim, wahai yang Maha bijaksana, boleh jadi saya susah lantaran diri saya yang bikin saya jadi susah. Boleh jadi saya sulit lantaran saya punya dosa dan keburukan, tapi engkau ya Hakim, engkau yang Maha bijaksana, Rabb, ampunin saya punya dosa. Ya Ghafuru, ya Rahim. Udah tuh. Sampai jam 1 kurang lebih nih Malik baca. Yuk, kita baca dulu bareng-bareng. Ya Azizu, ya Ya Ghafuru, ya Rahim. Ya Azizu, ya Hakim. Ya Ghafuru, ya Rahim. Ya Azizu, ya Hakim. Ya Ghafuru, ya Rahim. Kita sebut namanya Allah. InsyaAllah kalau kita sebut namanya Allah, Allah ingat nama kita. Malik nyebut nih sampai jam 1. Permintaan dia, rumah jangan disita. Kedua, istri jangan. Yang ketiga, anak jangan dikeluarin. Begitu jam 1, mata dia pedes. Begitu dia pedes, dia wudu lagi. Begitu dia wudu, dia baca Quran lagi. Begitu baca Quran, kali ini yang dia baca ayat tentang pasrah. Kali ini yang dia baca ayat tentang pasrah. Kalau sudah berdoa, fal yatawakkal 'alallah, maka berserah dirilah kepada Allah. Emang apa yang Malik baca? Yang Malik baca surah At-Talaq ayat 2, ayat 3, ujung ayat kedua. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'alallah fa huwa hasbuh innallaha balighu amri qad ja'ala Allahu likulli shay'in qadra wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Tenang lek, kata Allah. Yang penting masih itu bertakwa kepada Allah. Pelihara diri sesudah berdoa ini. Insyaallah yaj'al lahu makhraja. Allah akan ngasih jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah bakal kasih rezeki dari jalan yang tidak pernah dia duga. Wa may yatawakkal 'alallah. Dan barang siapa yang bertawakal, berserah diri kepada Allah, fahuwa hasbuh, Allah yang akan urus. Innallaha balighu amri, qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Permintaan Malik berubah tuh. Ibu, bapak, kan dia lakuin tuh wudu, terus salat, terus baca Quran, terus berdoa, yang terakhir dia pasrah. Begitu ketemu nih ayat, doanya berubah. Kalau di episode awal ba'da Isya sampai jam 1 dia minta supaya tuh rumah jangan disita, istri jangan cerai, anak jangan dikeluarin. Kali ini berubah. Doanya doa orang pasrah. Apa kata si Malik? Begitu dia lihat nih ayat begini, wa may tawakkal iye. Gua tobat baru nih malam. Gue jadi orang benar baru nih malam. Masa gue minta besok mau selesai? Iya dah. Yang penting mas saya butuh ampunan Allah dulu aja dah. Gitu. Dia pengen pasrahin semuanya. Masalah Malik yang pertama masalah apa? Masalah roh. Rumah. Maka rumah ini yang Malik kemudian pasrahin. Malik bangun ibu. Malik bangun dari sejadahnya, dia keluar dari kamar. Dia copot tuh kunci yang ngegantung di pintu depan. Dia copot tuh kunci, dia taruh di atas sejadah. Dia bilang sama Allah, Tuhannya, Tuhan kita juga semua. Kalau sebelumnya Malik berdoa supaya rumahnya jangan disita, istri jangan cerai, kemudian anak jangan dikeluarin, kali ini berubah. Apa? Dia berdoa doa orang yang pasrah. Malik bangun dari tempat duduknya, dari sejadahnya, dia keluar. Keluar dari kamar. Kemana? Dia menuju pintu. Pintu depan rumahnya ngegantung kunci. Itu kunci dicabut. Dia taruh kemudian di atas sejadah dia. Dia bilang sama Allah. Apa kata si Malik? Ya Rob, iya dah. Besok kalau turun tenir datang, gue bagi aja nih rumah. Kalau turun tenir datang, saya serahin aja deh nih rumah. Kalau emang engkau tidak mengamanahkan lagi nih rumah buat saya, gak apa-apa. Yang penting engkau redo ya Rob. Engkau ngampunin saya punya dosa dengan wasilah nih rumah engkau ambil ya Rob. Gitu. Dia bagi tuh, besok dia mau pasrah. Jadi kira-kira begini, kalau tadi kan dia mau tahan dulu nih rumah. Ini enggak, pokoknya rentenir datang mau dibagi aja. Ini ambil, gitu. Habis masrahin rumah, masrahin apa? Istri. Malik bangun. Dia bangun lagi ke lemari. Di lemari ada kotak cincin yang tinggal sebelah. Iya, tinggal sebelah. Sebab yang sebelah dibawa istri, istrinya. Ini yang tinggal sebelah punya si Malik. Ini diturunin sama dia. Cincin kawin ini diturunin. Ditaruh sama dia di atas sejadah. Apa dia bilang? Cin. Ini dia dialog sama dia cincin. Apa kata si Malik? Cin. Percuma lu ada, bini gak ada mah. Percuma lu ada, bini gak ada mah. Besok, kalau emang istri saya gak bisa lagi ditahan buat cerai. Baik. Besok saya akan pasrahkan kepada Allah. Saya tanda tangan aja dah. Nususnya akan saya kabulkan, kata si Malik. Nih, cincin, si Malik niat sekalian mau dia pulangin dah ke bininya semua dah, gitu kan, berdua tuh, yang satu dipegang sama istri kayak buku nikah gitu kan, satu dipegang sama laki. Jadi kata si Malik, nih cincin besok mau dibagi aja sama istrinya, hitung-hitung sebagai biaya iddah, biaya cerai gitu. Habis masrahin rumah, masrahin istri, masrahin apa? Anak. Ini jam udah mau setengah tiga nih. Malik bangun lagi. Bangun lagi dia ke kamar anaknya. Si Rifki bin Malik lagi tidur. Lagi tidur nih anak. Dicium tuh sama si Malik. Apa kata si Malik? Ki, maafin ayah ya. Ayah udah jadi ayah yang kagak benar. Udah misahin lo dari lo punya adik. Udah misahin lo dari punya ibu. Ki, umpama besok bapak kagak ketemu juga nih duit buat lo sekolah. Bapak anter dah sekalian ke pengadilan. Lo ikut sama ibu lo aja. Lo ikut sama nenek lo aja dah. Ayah doain supaya kamu, kata si Malik nih, dapat ayah yang lebih baik daripada ayah. Begitu. Pasrah dah. Dia udah gak pengen ngeliat semuanya. Rumah dia gak pengen lihat. Bini gak pengen lihat. Anak juga gak pengen lihat. Dia pengen pasrah. Dia pengen keluar dari rumah dalam kondisi. Sudah. Kalau emang itu jadi penebus dia punya dosa, biar itu diambil sama Allah semua. Setelah pasrah, dia duduk lagi. Dia merenung aja. Kali ini enteng dia punya badan. Enteng. Sebab udah pasrahin semua. Yang keenam, yang terakhir. 6 langkah yang terakhir. Jadi langkah ke-6 yang terakhir setelah pasrah apa? Ternyata masih ada satu lagi. Apa? Falyatasaddaq, dan bersedekahlah. Rupanya begitu Malik bilang, semua udah aku pasrahkan kepadamu ya Rob. Ingat dia. Sebentar. Kata si Malik ini dalam hati. Kan yang diambil sama rentenir baru rumahnya. Isinya mah enggak, gitu kan? Apa dia bilang? Baik. Jadi Malik ini secara sempurna ngelakuin 6 langkah ini nih. Baik dah. Besok saya akan bagi-bagiin isi rumah ini sama siapa yang emang perlu. Mana yang butuh TV, ambil. Mana yang butuh tempat tidur, ambil. Yang mana butuh lemari sama isi-isinya, ambil. Keran juga kalau mau dicopot-copot. Pokoknya Malik pengen ngosongin rumahnya, pengen dia sedekain semuanya. Pokoknya dia keluar pengen bawa pakaian doang gitu. Satu setel. Subhanallah. Mulai deh tuh. Menjelang subuh. Menjelang subuh kan suka pada tahrim gitu kan. Allahumma salli wa sallim. Zid wa tim wa an'im wa tafaddal wa barik. Bijalalika wa kamalika. Dan seterusnya. Si Malik artinya kan lagi hidup tuh. Biasanya sholat subuh gak kedengeran. Emang juga kalau duit banyak mah jauh masjid. Kadang-kadang begitu. Begitu duit udah pada kagak ada, masalah udah deket, jadi cicak musola dan mulai. Mulai rajin ke masjid. Ya gak apa-apa sih, Allah mah terbuka aja pintunya. Gak pernah tertutup, cuman gak ada etika begitu. Kalau kita datang ke Allah, wayahnya susah melulu, akhirnya Allah bikin kita susah terus. Supaya apa? Supaya kita balik terus ke Allah. Maka kata Allah, apa lewat Rasulnya? Ingatlah Allah ketika kalian senang. Maka Allah akan mengingat kalian ketika susah. Ingat Allah ketika susah, Allah akan ingat ketika kalian senang. Begitu subuh memanggil, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Malik jalan. Udah lama nih kagak ke musala, dia bilang. Udah lama nih kagak ke masjid salat dah. Salat. Lu salat subuh luar biasa tuh. Berasa enak kalau kita di masjid. Kenapa salat subuh kagak enak? Kita salat di rumah. Begitu kita salat, bini pakai cuman daster doang, bolong lagi. Begitu kita ngangkat tangan Allahu Akbar, bini ngangkat tangan juga. Lah, begini. Ya, kelihatan tuh yang bolong itu. Bagaimana mau khusyuk? Begitu kita nungging, sujud, anak nangis ya. Jajal dong salat subuh ke masjid. Malah kalau boleh mah nih, salat subuh yang pertama umpama belum pernah salat subuh berjamaah, jajal. Begitu salat subuh berjamaah, salatnya noh di Istiqlal sana. Iya, biar enak begitu salatnya. Sambil berdoa. Mudah-mudahan nih salat subuh seterusnya bisa di masjid gitu. Salat nih Malik. Ibu, bapak yang dirahmati Allah. Wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Ini janji Allah. Kalau kita udah datang sama Allah, Allah pasti layanin. Allah pasti urusin. Begitu Malik ke masjid, salat subuh, dia enggak langsung pulang. Kenapa enggak langsung pulang? Dia pikir dia pengen ngademin terus dah hatinya. Dia baca tuh surah Waqiah, dia baca. Ya. Kan kata Rasulullah, kalau kita rajinin baca surah Waqiah habis subuh, nah insyaallah dah enggak bakal fakir jadi orang. Ya emang bagus juga daripada subuh tidur lagi kan. Penyakit juga banyak, baca. Malik baca tuh. Idza waqa'atil waqi'ah laisa li waqa'atiha kadhiba khafidhatur rafi'ah idza rajjatil ardu rajja wa bussatil jibalu bassa fakanat haba'an mumbassa. Terus dia baca. Jam 6 dia turun dari masjid. Jam 6 dia turun dari masjid, udah apa dia baca dah? Udah tabarok dia baca. Ini al-muluk tabarok. Yasin dia baca. Jam 6 dia turun. Begitu dia turun melangkah, ada bayangan. Ada bayangan di depan rumah dia, ada orang nungguin. Itu jantung copot tuh. Jantung kan di sini nih. Itu turun ke pusar tuh. Sini. Kenapa turun ke pusar? Si Malik mikir itu rentenir yang datang. Apa dia bilang? Subhanallah, kelewatan bener. Kan janji jam berapa ya? Hah? Janji jam 10. Lah, jam baru jam 6. Jam 6 juga kurang, masih gelap kata si Malik. Kok udah datang kelewatan benar sih ya Allah. Masih ada 3 jam nih. Tapi hatinya udah hidup. Kalau hati enggak hidup takut. Tapi kalau hati hidup berani. Apa kata hatinya Malik? Memerintahkan si Malik punya kaki, memerintahkan si Malik punya badan, maju. Apa bedanya jam 10 sama jam 6 begitu? Kalau emang Allah bakalan ngambil, apa bedanya? Lu maju dah. Maju. Bismillah dah. Iya benar. Lebih cepat lebih baik dah. Lebih cepat lebih baik. Ingat enggak ayat yang tadi dibaca di awal oleh si Malik? Tulijul laila. Ayo baca. Fin nahari. Terus? Fin lail. Watukhrijul hayya minal mayyiti wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tarzuqum man tasha'u bighairi hisab. Rupanya nih Malik ternyata dapat rezeki yang enggak diduga. Begitu dia ketemu sama nih tamu, ternyata nih tamu bukan rentenir melainkan teman lamanya. Begitu dia lihat ternyata yang datang teman lamanya, tuh jantung yang udah dipusar naik lagi ke atas. Naik lagi ke atas, set, naik lagi. Apa kata si Malik sambil melok nih tamu? Ya Allah, gua pikir siapa lu? Itu. Ayo dah, masuk. Masuk. Begitu masuk ke dalam, ditawarin sama si Malik. Mau minum apaan nih? Mau teh manis? Mau bandrek? Mau kopi? Tapi air putih aja ya. Bini gue lagi gak ada, kata si Malik gitu. Ditanya sama tamu, kok mana bini lu? Lagi main tuh ke rumah mertua gitu. Lagi main ke rumah ibunya gitu. Dia gak bilang bahwa dia lagi proses cerai. Nah itu kan aib, gak boleh kita cerita sama orang lain gitu. Udah, si tamu mesen. Mesen teh manis. Kata si tamu, sekalian deh ya, indominya gitu. Ya namanya request dari tamu, ya sebagai tuan rumah kan kudu ngelayanin tamu. Dia ke dapur, dia seduh tuh teh. Terus sambil nangis tuh Ji, nyeduh teh dia. Nyeduh Indomie sambil nangis, apa dia bilang? Kalau ada bini mah gak begini, ini judulnya. Makanya tuh Pak, kalau bini lagi ada jangan disia-siain. Begitu tuh, mau ngerebus mie sendiri, nyeduh teh sendiri, benar. Saya termasuk yang sayang gitu sama istri saya, begitu katanya. Kalau pulang datang gak ada istri saya, nyari saya, kemana nih mama? Iya, merasa kehilangan gitu. Istri saya apalagi, wah dia takut kehilangan model ini. Malik nyeduh, nyeduh teh manis sambil nangis. Apa dia bilang? Ya Allah, iya. Enggak, gua enggak lagi susah. Gitu, dia ngehibur hatinya. Enggak, gua enggak lagi susah. Buktinya gua masih bisa nyeduh teh nih. Buktinya gua masih bisa nyeduh mie nih. Enggak, gua enggak lagi susah. Sambil nangis tuh dia. Enggak, ya Allah, enggak. Saya enggak lagi susah. Gitu. Pokoknya dia ademin. Emang yang lebih efektif menghibur kita. Kita yang menghibur diri kita itu efektif tuh. Terus dia bawa nih mie yang udah diseduh. Saya paling demen tuh nyeduh mie pakai cabai dicacak gitu ya. Enak gitu. Sampai huha. Malik dia bawa nih mie yang udah direbus. Malik dia bawa teh yang udah diseduh. Dia taruh ke nih tamu. Ngobrol nih berdua. Begitu ngobrol berdua, ibu bapak yang dirahmati Allah. Mudah-mudahan kita semua emang masalah diangkat dah sama Allah kalau emang kita datang sama dia. Ngobrol nih Malik sama nih tamu. Kata si Malik, tomben lo. Pagi-pagi datang ada apaan? Lek, begini. Gua ada order nih. Lu kan jagoan naksir alat-alat berat. Oh, rupanya ibu bapak yang rahmati Allah. Malik ini kerjaannya, bisnisnya merekondisi alat-alat berat. Namanya beli second, dia baruin kan duitnya jadi banyak tuh. Rupanya ada orang-orang yang tidak tahan dengan dunia. Begitu dunia di tangan jadi lupa. Ah, Malik termasuk yang begitu. Tapi kan Malik masih tetap jagoan alat berat. Nah temannya datang ke dia bahwa di luar kota, di luar Jawa ada yang mau lelang alat berat. Kalau tidak salah di Riau. Jadi kata si tamu, Lik, lu ikut sama gue dah. Bantuin gue nge-pressure tuh harga. Naksir tuh harga. Karena Malik jago ngelihat besi tua aja dia udah tahu nih harganya berapa, nanti jadinya berapa. Apa kata si Malik? Enggak. Kok enggak? Nah, lagi males. Bener lo ibu, bapak. Kalau keluarga lagi ancur-ancuran, emang males gitu. Kita nih, para bapak, para ayah, mati-matian kita berusaha bekerja. Buat siapa coba? Buat bini, buat anak gitu kan? Istri juga begitu, mati-matian kerja gitu kan? Jagain rumah, jagain anak. Atau mungkin ada yang berkarir di luar. Buat siapa? Bukan buat orang lain kan? Buat suami, buat anak. Mungkin buat orang tua. Tapi kalau keluarga udah gak ada, apa ada semangatnya? Gak ada. Maka tuh, ini juga nih menjadi pengajian keluarga sakinah nih. Hati-hati, lagi adem punya keluarga, jangan disia-siain. Kalau udah enggak ada, kita yang nyesel. La in syakartum la azidannakum, wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Apa kata si Malik? Kagak, gua enggak mau pergi dah. Lagi enggak pengen bisnis. Aduh, Li. Bantuin gua dong. Ini sayang nih kalau lewat. Nanti gua jadi rugi banyak kalau lu enggak ikut gitu. Si Malik karena enggak mau iseng mulutnya. Apa kata si Malik? Gini, kalau emang situ mau saya pergi. Siapin dah duit pagi ini 50 juta cash di meja gua gitu. Kirain si Malik temennya nih enggak bakalan ngiyain. Di mana ada orang kerja duitnya duluan? Di mana juga belakangan duit. Tapi di luar dugaan Malik emang watarzuku man tasya'u bi ghairi hisab. Apa kata si tamu? Lek begini. Kalau 50 juta mah kagak ada. Tapi kalau 25 juta mah insyaallah pagi ini cash bakal saya siapin. Kesedek tuh si Malik. Dia juga lagi makan mie. Lagi ngetek kesedek. Sebentar-sebentar kata si Malik. Coba yang tadi diulang. Iya dong, kan dia butuh duit berapa? Dia butuh duit berapa? 15 juta. Nah, lah pagi-pagi ada yang datang nawarin duit 25 juta. Apa kagak kesedek tuh? Yang tadi Mas tolong diulang. Lek, kalau gocap mah enggak ada. Tapi kalau jigo, yuk. Kalau nanti nih ada yang buka, kita ambil deh tuh duit tunai. 25 juta insyaallah dah ada pagi ini. Apa kata si Malik? Jadi dah, berangkat. Lihat, masalah pertama selesai, coret. Masalah rumah beres. Kenapa? Malik dapat duit 25 juta, rumah mah 15 juta. Tinggal berapa masalah lagi? Tinggal dua. Nih, kehebatan Allah. Allahu Akbar. Allah yang maha besar. Kalau Allah udah kepengen selesai masalah kita, nggak pakai satu-satu, nggak pakai diurai satu-satu kayak benang, nggak. Allah geprek aja lah. Bener tuh, selesai satu malam. Begitu. Kun fayakun, Allah terjadi sama Malik di pagi itu. Wasilah apa? Sabab malamnya. Kemudian dia datang kepada Allah dengan sempurna. Tinggal dua masalah. Otak kita ini nggak kebedah. Oke lah ya, kalau masalah rumah selesai lah ya. Tapi kalau masalah bini, bagaimana cara nyelesainnya? Ternyata ilmu kita bukan ilmu Allah. Kalau ilmu Allah mah tidak terbatas. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rupanya Allah juga selesaikan masalah bininya. Ingat cerita di awal tadi, Malik punya anak berapa? Dua. Anak yang pertama ikut sama si Malik tuh yang mau dikeluarin. Anak yang kedua ikut sama bininya. Anak yang kedua ikut sama bininya. Lah anak yang kedua ini, ketika si Malik ngadep sama Allah, Allah bikin dia nangis sepanjang malam. Nangis, gak berhenti-berhenti nangis. Sehingga mertuanya Malik alias ibunya nih si istri ngomong begini, barangkali anak lo nih kangen kali sama bapaknya, barangkali anak lo nih kangen sama kakaknya. Ya coba gitu, besok kan katanya terakhir mau cerai lo pada, temuin dulu gi. Yang penting nih anak jangan sampai sakit, subhanallah. Ternyata ini jadi jalan kelak yang bisa menyatukan kembali rumah tangga si Malik dan istrinya. Cara yang tidak pernah diduga oleh Malik dan juga oleh istrinya, bahkan oleh kita semua. Bininya bilang sama mertuanya, si Malik, boleh, tapi nanti bagaimana? Kan saya udah bilang saya tungguin di pengadilan, termalu dong. Udah bilang aja sama Malik bahwa situ datang bukan buat Malik, buat anak. Jadi bininya datang ke rumah Malik dengan ngancem, bang, gua datang bukan buat lo nih, gua datang buat anak kita, dia kangen sama abangnya nih, gitu. Abis ini tetap ayah tungguin di pengadilan gitu. Datang nih bini pagi-pagi. Jadi si Malik jalan ke ATM, kemudian si istri jalan ke rumah. Begitu nyampe amprokan. Duluan nyampe si Malik, duduk, tamunya duduk, enggak lama bininya ngasih salam, assalamualaikum. Bininya udah ngancem, awas nih. Pokoknya gua mau bilang ini bukan buat situ, ini buat anak kita gitu. Tapi begitu pintunya dibuka sama si Malik, istrinya ngelihat Malik tersenyum. Senyumnya lebar bener. Ya, kayak gitu dah tuh. Nggak pernah dia lihat nih. Iya dong, walaupun pisah ranjang, pisah rumah, tahu dia monitor. Koyok di mana-mana. Iya, di sini satu-satu. Kadang-kadang satu koyok dibelah jadi 12 tuh. Taruh di tempel. Ini ketawa lebar bener. Bingung istrinya. Ada apa nih kok suamiku pagi-pagi tertawa riang bener, tersenyum lebar betul. Belum hilang rasa penasarannya, keburu dipelok sama si Malik. Apa kata si Malik? Alhamdulillah mah, kita selamat gitu. Makin bingung si istri. Selamat apa ya bang? Abang dapat duit nih 25 juta. Jigo. Pagi ini. Lu kan tahu rumah kita diincar sama rentenir gara-gara duit 15 juta. Ah pagi ini selamat dah. Nih duit 15 juta, nanti lu pegang, lu bayar tuh rentenir. Nanti katanya dia mau datang jam 10, kita duluin aja dah. Kita datang bayar 15 juta supaya dia gak datang lagi kemari buat selama-lamanya. Terus, di 25 juta ini, sebagai ongkos abang nih, katanya ke Riau, bantuin tuh tamu. Abang mau ngepresial alat-alat berat. Nih duit sisanya berapa tadi? 10 juta kan? Si Malik ngomong begini, ini masih ada sisa 10 juta. Sisa 10 juta kita bagi dua dah. 5 juta buat ongkos abang ke Riau. Yang 5 juta lagi lo pegang dah buat urusan anak-anak. Selama abang ke Riau, jagain nih rumah ya, jagain anak-anak ya. Apa kata si bini? Iya bang, iya. Dilupa tuh. Dapat duit gotiau lupa. Dapat duit 5 juta lupa. Padahal dia ngancem bener jam 12 besok gitu kan, kemarin kan, gua tungguin di pengadilan agama. Enggak, ya muqallibal qulub, Allah yang mau memiliki hati. Kalau Allah udah bilang, totek, Allah udah bilang nih, 10 juta kita bagi dua ya neng, kata nih abang, kita bagi dua ya ma, 5 juta abang bawa ke Riau buat ongkos abang, 5 juta lagi lu jagain anak-anak, lu jagain rumah selama abang pergi ke Riau. Dia jawab, iya bang, subhanallah, gak jadi tuh. nggak jadi cerai 5 juta main cerai. Lah tinggal berapa urusan lagi? Tinggal satu cetek dah. Cuman 7 bulan kali gocap cuma 3,5 cetek. Tentu ada yang bertanya di sini. Apakah semudah itu? Buktiin aja. Apakah semudah itu, Ustaz? Buktiin dah. Masalah lama dan betar itu urusan Allah. Yang penting kita buktiin. Kita wudu, kita jaga nih. Kita jaga diri kita. Wudu juga dua tuh, jaga dari yang najis betulan. Amat jaga, namanya kita punya wudhu masih kita nyenggol perempuan yang bukan muhrim. Yang namanya kita punya wudhu masih ibu mau ditenggor sama lelaki yang bukan muhrim. Kira-kira begitu. Namanya kita punya wajah dalam basuhan wudhu masih kita mau ngomongin orang. Kira-kira begitu. Kita punya wudhu masih kita mau ngutil. Kita punya wudhu masih kita mau bohong. Kira-kira begitu. Habis wudhu sholat, habis sholat baca Quran, habis baca Quran kita doa, habis doa. Kemudian kita pasrah, habis pasrah kemudian kita bersedekah dengan sedekah yang terbaik. Insya Allah, kemelut apapun yang sedang kita hadapi, Allah akan keluarin kita. Kita tutup dulu ta'lim kita kali ini. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mm-hmm.